Selamat pagi Bapak Heri. Selamat pagi. Silakan Mbak Heri. Ya, betul sekali pendapat itu. Karena apa? Karena sepertinya setiap elit politik itu bukannya memikirkan bagaimana memajukan negara, tapi cenderung malah saling berkompetisi untuk berkuasa. Nah, ini yang bikin hancur. Makanya sebenarnya satu generasi ini mesti habis dulu nih. Di negara lain tuh yang maju-maju, yang tadinya lebih miskin dari kita, itu kenapa? Karena mereka memang cinta negara dan memang melakukan sesuatu untuk negara. Itu, makasih. Oke, Bapak Ari, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Silakan, Mbak Ari. Ini topik pagi ini betul-betul tepat, gitu ya. Tepat seperti apa yang dikatakan Pak Yusuf Kalla baru-baru ini. Katanya antar presiden kita itu tidak ada yang saling bertegur sapa. Oh, itu luar biasa. Sekarang kita punya mantan presiden ada banyak. Masing-masing tidak ada yang bicara satu sama lain, tidak ada yang apa namanya beramah-tama satu sama lain, diundang tidak datang dan lain sebagainya. Jadi ini semuanya memang dimulai dari pemimpin yang paling atas dulu. Mudah-mudahan apa yang dikatakan ini suatu penyadaran ya. Mudah-mudahan masing-masing presiden itu saling bersilaturahmi, saling tidak menghujat, saling ya, wisdom lah begitu ya. Mudah-mudahan ini adalah satu topik yang bagus hari ini. Oke, okay, terima kasih Bapak Nasrul. Selamat pagi. Pagi Mbak. Silakan Mbak Nasrul. Bilang tepat juga nggak tepat gitu ya. Semuanya itu bernuansa lebih tinggi kepada politik dan kekuasaan gitu. Kalau kita lihat, kita mengacu kepada negara ini, negara Pancasila, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kembali kepada agama masing-masing, itu dendam tidak ada gitu. Kalau saya lihat, kalau sekarang ini adu domba lah. Contoh kejadian di Maluku dulu tuh kan habis-habisan. Adu domba ini diciptakan gitu. Kalau kami lihat di sini, kenapa diciptakan? Diadu antara, contoh kejadian di Monas, antara syukur nggak melibatkan agama lain, tapi sesama agama. Yang namanya Ahmadiyah itu bukan agama, nama bukan agama Islam gitu. Tapi adu domba. Contoh di Maluku Utara, pemilihan gubernur yang sekarang nggak tuntas. Zaman adu domba siapa? Elit politik juga, ada kekuasaan gitu. Kalau dia kembali kepada hati nurani, bukan hanura loh, hati nurani bukan partai loh gitu. Harus jiwa negarawan. Sesuai dengan yang disampaikan dari oleh orang ada Yusuf Kalla mengasih tahu bahwa terjadinya tidak ada keharmonisan itu. Memang dia harus bercermin kepada Muhammad Nasir yang bilang Yusuf Kalla itu. Coba lihat Gus Dur, Megawati, SBY, retorika aja kan. Kita sudah dapat musibah, musibah alam, musibah rekayasa lagi manusia. Okay. Tambah lagi musibah yang ciptakan dunia yang global yang seperti pangan, PM katanya ini. Harus sadar gitu Mbak. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Nasrul. Kita beralih ke Bapak Bram. Selamat pagi. Pagi. Silakan. Saya sangat setuju itu bahwa kita sering menimbulkan konflik itu. Jadi menurut saya itu merupakan culture bangsa Indonesia. Padahal itu konflik itu sendiri memang kadang-kadang sengaja dibuat oleh oknum-oknum tertentu. Dan dia mereka sudah tahu penyelesaiannya sehingga mereka membentuk sesuatu yang bisa dipecahkan sehingga itu merupakan tujuan politiknya. Kalau jalan keluarnya mungkin menurut kami ya sadar sajalah. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Wahyu. Selamat pagi, Mbak. Silahkan komentar Anda. Ini Mbak, ini kan pendapat ahlinya itu bilang budaya konflik ya. Yang perlu digali lagi menurut saya sih akar permasalahannya kenapa sampai timbul seperti itu. Nah itu mengarah kepada solusi, bukan pendapat-pendapat aja gitu loh. Kita cari jalan keluarnya sama-sama lah kenapa gitu. Oke. Okay. Oke, okay, Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak untuk Anda mitra bisnis yang sudah sharing opinion bersama kami pada Businessman Opinion pagi ini. Masih banyak mitra bisnis yang ingin juga menyampaikan pandangan Anda, tapi tidak ada waktu lagi, kami akan membuka kembali forum yang sama 2 jam ke depan.